الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan dan menjalankan kewajiban kita ibadah salat secara berjamaah. Semoga salat jamaah yang baru saja kita tunaikan menjadi ibadah yang diterima insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk pula majlis taklim kita, semoga menjadi sebab bertambahnya amalan ibadah, memperberat amal kebaikan kita kelak di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Sama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang membahas dan mengulas tentang karakteristik kepribadian Rasul alaihi salatu wassalam, akhlak dan sifat serta tindak tanduk beliau, juga bawaan secara jasmaninya beliau serta perilaku-perilaku yang beliau jalani, yang itu menjadi bagian dari qudwah hasanah, suri tauladan bagi kita, karena kita telah bersyahadah anna Muhammad Rasulullah, yakni bersyahadat tauhidul ittiba. Kalau asyhadu an la ilaha illallah itu tauhidullah fil ibadah, mentauhidkan Allah dalam hal beribadah, hanya kepada Allah kita beribadah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah tauhidur Rasulillah salam fil ittiba, mentauhidkan, artinya hanya menjadikan satu-satunya Rasulullah SAW fil ittiba, dalam hal ittiba, mencontoh, mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian qudwah hasanah, suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan pahala di yaumil kiamah, dan dia adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masra ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam, baik secara kepribadian, bawaan, perilaku, karakter beliau adalah menjadi panutan bagi umatnya yang ketika diniatkan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, itu sunnah beliau alaihi salatu wassalam, menjadi bagian dari ibadah. 6 yang ada nas sebagai bagian dari syariat yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyara ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sehingga pentingnya kita mengetahui karakter beliau, perilaku beliau, adab, akhlak beliau alaihi salatu wassalam, yang diantaranya dituangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau. Kita masuk di bab yang ke-21, bab maja'a fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang cara duduknya Rasul alaihi salatu wassalam. 6. Bab ini beliau menjelaskan tentang sifat, cara, keadaan duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Hadis yang pertama, qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah haddatsana Abdu ibn Humaid qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Abdullah ibn Hassan an jaddataihi an Qailata binti Mahramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idul kurfusa qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhassi'a fil jilsah ura'itu minal faraq. Dari Qailah binti Mahramah, sahabiyah namanya Qailah binti Mahramah, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallam di masjid dalam keadaan beliau duduk yang disebut dengan kurfusa, duduk kurfusa. Nah, nanti akan dijelaskan duduk kurfusa. Beliau mengatakan, yakni Qailah bintu Mahramah, ketika aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan duduk itu beliau khusyuk, maka aku pun merasakan gemetar. Nah, terbawa apa yang beliau lihat dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Para ahlul ilm menjelaskan pengertian qa'idul kurfusa adalah ayajlisar rajulu ala ilyatihi wa yudamma fakhidaihi ila batnihi wa yasuddahuma biyadihi wa usifat bihadhi sifah li'anna al-jism yataqarrafas ay yastama yatajamma wa yundammu ba'du ila ba'd wa hadhi sifah yuqalu laha aidan al-ihtiba. Duduk kurfusa itu diterangkan oleh ahlul ilm adalah duduk di atas pantat, nah, di mana digabungkan dua paha ini, nah, ditempelkan ke perut. Gini ya. Nah, itu dengan tangan biasanya di dekatkan si nempel lebih dekat ke perut. Nah, atau sebagian tangannya begini untuk nahan lututnya. Nah, ini juga dinamakan dengan cara duduk yang disebut al-ihtiba, mengangkat lutut dan merekatkannya. Naam, al-ihtiba. Ketika beliau Rasulullah SAW duduk yang demikian, beliau sedang dalam keadaan khusyuk berzikir, naam, hingga menjadikan Qailah bintu Mahramah melihatnya beliau gemetar juga merasakan apa yang beliau lihat dari khusyuknya Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya nomor hadis 4847 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini salah satu dari contoh duduknya Rasul alaihi salatu wassalam, yakni al-ihtiba. Biasanya ikhwan fillah jazani Allah, sebagiannya al-ihtiba ini memakai kain juga sebagai ganti tangan, nama kainnya namanya disebut yakni khubwah. Nah, khubwah kalau kita biasa sarung, ya kan? Sarung kita dari belakang ke depan kita pakai sandarnya. Nah, kalau biasa di Yaman nih dijual kainnya itu, ya kain lingkar gitu aja untuk gantinya tangan. Nah, ini duduk al-ihtiba namanya. Satu hal yang perlu diketahui, duduk al-ihtiba atau dengan baik dengan tangan ataupun dengan kain yang disebut dengan khubwah, ini ada larangan yang larangannya dibawa pada makruh di saat khutbah Jumat. Nah, di saat khutbah Jumat. Datang riwayatnya dari Sahal bin Mu'ad, dari bapak beliau, Sahal bin Mu'ad berarti dari bapaknya, yakni Mu'ad bin Anas al-Juhaini, al-Juhani, beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW naha anil khutbah yaumal Jum'ah wal imamu yahtub. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan hadisnya juga hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang duduk dengan cara tadi, yakni memeluk lutut pada saat imam sedang khutbah di hari Jum'at. Nah, khutbah di hari Jum'at. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membawakan bab dengan hadis ini, karahatul ihtiba yaumal jum'ah wal imamu yahtub li'annahu yajlibun nauma fayafutu istima'il jum'ah fayafutu istima'ul jum'ah wa yakhafu intiqadil wudu. Dimakruhkan memeluk lutut pada duduk dengan cara memeluk lutut tadi di hari Jumat saat khatib sedang berkhutbah, karena yang demikian bisa menyebabkan seorang terbawa tidur, tertidur hingga akan luput khutbah untuk mendengarkan khutbah dan dikhawatirkan bisa membatalkan wudu. Nah, cukup yang demikian potensi untuk seorang kemudian keluar angin, batalkan wudu yang dimaksudkan. Dan kemudian Imam Nawawi membawakan perkataan Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan nuhya anha li'annaha tajlibun naum fata'ridu taharatuhu linaqdin wa yamna'u min istima'il khutbah. Duduk dengan cara memeluk lutut tadi dilarang saat mendengarkan khutbah Jumat karena dapat menyebabkan tidur dan membatalkan wudu. Nah, sehingga luput untuk mendengarkan khutbah. Demikian disebutkan dalam yakni Majmu' Syarah Muhaddab. Imam Nawawi rahimahullah beliau berpendapat makruh. Ini satu keadaan yang kita tidak boleh ihtiba. Duduk dengan yakni merapatkan lutut tadi. Nah, kemudian biasa dipeluk dengan tangan ataupun dengan kaki. Ini biasa lebih santai. Nah, termasuk biasa kita di Yaman di saat bermajelis. Nah, dan tidak ditegur oleh para masyayikh. Ya, ini duduk begini. Nah, kayak ada sandaran. Ini termasuk duduk yang terasa rehat, santai. Nah, nyantai untuk badan. Ini keadaan duduk yang pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena itu menjadi kebiasaan ikhwan fillah jazani Allah yakum, makanya ada dijual oleh mereka biasanya dengan kain yang melingkar itu. Nah, seperti sal tapi nyambung melingkar, namanya hubwah. Nah, kain hubwah. Duduknya namanya ihtiba, ha ba hamzah. Nah, hubwah ihtiba satu kata. Yang disebutkan oleh para ulama yang di hadis ini dengan qaidul kurfusa. 6. Hadis berikutnya adalah qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman. Wa ghairu wahid qalu haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi di kitab Sunan beliau atau kitab jami'nya beliau. Dari Tamim, dari pamannya, bahwasannya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Mustalqiyan yakni tidur rebahan. Merebah dengan telentang itu keadaannya. Wadi'an ihdari jilaihi, beliau meletakkan salah satu kedua kakinya alal ukhra di atas yang lain. Ini biasanya tidur-tiduran nyantai. Satu kakinya di atas kaki yang lain. Nah. Ya. Tergambar ya? Masa mau saya praktekin? Nah. Biasakan kita begitu-begitu gitu ya. Kalau lagi pengen nyantai di masjid rebahan gitu, kakinya di atas satunya. Nah. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ya. Nah, ini namanya mustalqiyan. Jadi dua kakinya terjulur, satunya di atas kaki yang lain. Cara yang kedua juga dalam hal ini, yang satu kakinya ditekuk, nah satunya di atasnya. Tergambar ya. Kalau tadi kan julur ini. Kalau satunya tangan di awisnya. Nah, ditekuk lututnya satu ya, terus satunya di atas. Nah, apa? Cigang. Sambil tidur. Oh ya, kakinya cigang. Nah, ada istilah dulu, cigang. Nah, ini kalau cigang biasanya duduk ya. Ya kan, diangkat anunya gini ya. Nah, gini ya. Dicegang ya. Ini kalau ini mustalqiyan, tidur ya, tidur tapi satunya ditekuk, ini di atas ini. Nah, tahu kan ya, biasa itu juga di jalan. Itu juga. Nah. Nah. Lagi santai. Nah. Ya, yakni posisi seperti ini juga ikhwan fillah jazani Allah adalah dilakukan yakni terkadang-kadang sebagai rohah, bentuk istirahat, nyantai. Nah, sebagai bentuk nyantai ya. Itu dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Dan beliau lakukan di masjid, bukan satu perkara yang terlarang. Ya. Tiduran sambil kakinya di sebagian orang ikhwan fillah jazani Allah duduk kaki menjulur di masjid atau tidur kakinya menjulur di masjid, itu ditegur ketika itu kakinya menghadap kiblat itu, katanya enggak sopan. Nah, ini kesalahan. Ini dari mana? Enggak ada larangan. Rasulullah SAW melakukan yang demikian dan tidak diterangkan itu menghadap kiblat atau tidak. Anda kemungkinan juga menghadap kiblat dan itu tidaklah mengapa. Naam. Ikhwani fillah jazani Allah iyyakum. Katanya kakinya nendang kiblat. Ya ndalah. Pernah saya dapetin pas perjalanan naik kapal, ada ikhwah kita istirahat gitu, begitu sambil duduk nyantai gini, kakinya disulutkan, ada orang marah, katanya nggak adab kakinya julur ke arah kiblat. Nah, ketika ditanya dalilnya, ya nggak tahu dalilnya. Nah, hanya saja ikhwan dan jazani Allah iyyakum tentang istilqa ini mustalqian, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 5623 dari hadis Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW naha anistimalis sama wal ihtiba fi saubin wahid wa ayyarfa'ar rajulu ihda rijlaihi 'alal ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhahri. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang menggunakan kain dan untuk dipakai istiba di satu pakaian. Dia hanya pakai satu pakaian. Artinya jubah saja misalnya. Satu kain itu saja yang dipakai. Dan melarang mengangkat, seorang mengangkat salah satu kedua kakinya diletakkan di atas kaki yang lain dalam keadaan dia istilqa tadi, yakni tidur dengan telentang tadi, kakinya ditekuk, kemudian di atasnya satunya. Enam, ini larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian para ulama menjelaskan, yakni gabungkan makna hadis ini dengan hadis sebelumnya di mana Rasulullah SAW mustalqian tidur dengan mengangkat salah satu kakinya di atas kaki yang lain, kadang menekuknya. Naam, yahmilu hadis nahyi fima idza kana al insan la ya'man an tankasifa auratuhu kal musta'zir. Dibawa hadis larangan ini apabila seseorang itu tidak aman dari tersingkapnya aurat dia. Semisal dia hanya memakai sarung saja atau memakai jubah saja, sehingga ketika diangkat kakinya maka ada yakni kemungkinan terbuka auratnya. Jadi ketika mustalqian ini, ketika antum posisinya aman, untuk tersingkap auratnya. Amma in amina dzalika kal mustarwil fala haraja alaih. Adapun kalau itu aman seperti orang yang memakai serwal, maka tidaklah mengapa yang demikian. Dan kalau antum misalnya sesekali melakukannya, niat adalah melakukannya sebagaimana yang dilakukan Rasul, itu termasuk bagian dari sunnah. Namun itu tidak selalu, yakni terkadang-kadang saja Rasulullah SAW melakukan. Bukan rutinitas misalnya ditunjukkan waktunya sekian-sekian, enggak. Tapi sesekali Rasulullah SAW didapati demikian, sehingga ketika itu kita lakukan karena ingin juga mencontoh Rasulullah SAW, maka itu babnya adalah kita mencintai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah termasuk sunnah. 6. Jadi sudah ada dua ya. Pertama adalah al-ihtiba tadi, duduk dengan menekuk lututnya. 6. Yang kedua mustalqian, tertidur tapi salah satu kakinya di atas kaki yang lain, baik menjulur lurus ataupun ditekuk salah satunya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Salamah ibnu Syabib qala haddatsana Abdullah ibnu Ibrahim al-Madani qala haddatsana Ishaq ibnu Muhammad al-Ansari an Rubai ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'id an abihi an jaddi Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadaihi. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah SAW biasa duduk di masjid ihtaba biyadaih. Tadi ihtiba, ini sama hadis dengan yang pertama. Beliau ihtiba dengan kedua tangan beliau. Berarti tadi tangannya dilingkarkan di lutut. Nah, untuk nahan. Nah, sehingga posisinya seperti orang yang bersandar. Nah, sebagian diganti fungsi tangan ini dengan kain. Nah, sehingga ikhwan jazanillah, al-ihtiba ini sebagian orang Arab mengatakannya khaitanul Arab. Ihtiba adalah dindingnya orang Arab. Karena kayak bersandar gitu, kayak sandar di dinding. Nah, mana yang suka sakit boyok cari dinding gitu. Nah itu solusinya ya, bawa kain kalau memang, kalau tangan nanti terlalu capek, karena itu nahan, tangan ini nahan. Nah, sekali lagi wallah alam ikhwan dan zani Allah, tidak ada kalangan para ulama larangan ketika itu dilakukan di majelis, karena biasa juga kita dapetin dan kita sendiri melakukan di waktu di Yaman, serta kita bermajelis demikian. Nah, itu biasa kita kalau pakai kain itu lebih enak. Ini, jadi kitab ini ditaruh di atas kainnya ini sambil nyimak. Nah, ini tidak ditegur oleh para masyayikh. Nah, betul, nanti jadi yang punya boyok-boyok nggak perlu cari dinding-dinding di belakang, di depan nggak apa-apa, saya bawa. Nah, ya, bawa kain, nah, atau sarung. Subhanallah. Jadi pengen melakukan lagi, karena juga lama nggak melakukan. Setelah membaca hadis baru ingat lagi. Itulah manusia kadang lupa ya. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW biasa melakukan, kata Abu Sa'id al-Khudri, ihtiba ini dengan kedua tangan beliau, yaitu tadi dilingkarkan, nah, mendekap lutut beliau. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu al-ihtiba dan yang kedua adalah duduk dengan yang atau tidur dengan istilqa mustalqian. Di sana ada hadis yang lainnya ikhwan fillah jazakumullah yang tidak disebutkan oleh beliau, hanya saja disebutkan oleh Sunan Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau, dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan hadisnya adalah kuat. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajra tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asyamsu hasna'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat fajar, nah, beliau tarabba'a fi majlisihi, bersila di majlis beliau. Ini kebiasaan beliau kalau selesai salat fajar itu duduknya paling lama beliau. Duduk yang paling lama dilakukan oleh beliau adalah selesai salat fajar, hingga matahari terbit dengan terang. Nah, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya ini murabba, ya ini dari kata rob, segi empat, ya ini bersila maksudnya, duduk bersila. Nah, perkaranya adalah kebiasaan beliau yang kalau kita adalah mencontoh beliau adalah bagian dari sunnah, dan tidak perkara yang wajib, mesti demikian tidak. Namun duduk-duduk beliau ini ketika kita niatkan adalah kita mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, maka yang demikian kita juga meniatkan untuk mencontoh beliau, masuk pada kategori kita mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Selanjutnya ikhwan bin jazanillah, yang ini juga bagian dari cara duduknya Rasul alaihi salatu wassalam, namun di bab berikutnya, dan ini adalah cara duduk yang keempat. Berarti lewat bagi kita adalah tadi ihtiba, istilqa, walaupun istilqa ini lebih ke arah yakni posisi tidur ya, dan murabba, yakni bersila. Yang selanjutnya adalah ittika. Ittika itu kalau kita bahasakan adalah bersandar, bersandarnya miring ke salah satu sisi, tapi biasanya Rasulullah dalam adalah ke kiri. Apa ini bahasanya kita, apa layah-layah sambil tidur ya, layah-layah. Nah, bertelekan atau bertelekan, bahasanya biasanya terjemahnya bertelekan. Nah, layah-layah sambil duduk ya. Nah, ini namanya ittika. Bisa bersandar dengan bantal, nah, ya, atau tangan, atau dengan kayu. Nah, itu ittika. Ya ini ke salah satu sisi, tapi bukan tidur. Ya ini santai tadi, layah-layah kalau Jawanya memang. Nyantai. Hadisnya adalah qala haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duri al-Baghdadi qala haddatsana Ishaq ibn Mansur an Israil an Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Hadis ahrajahu Imam At-Tirmidzi fi Jami'ihi dan Imam Abu Daud dalam Sunan beliau. Hadisnya sahih. Kata Jabir bin Samurah radhiallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an, bertelekan, ala wisadatin, di atas bantal, ala yasarihi, di sisi kiri beliau. Jadi miring ke sebelah kiri. Nah, ini. Nyandar pakai sandaran bantal ke arah kiri. Nah, kalau tidur sunahnya kanan, ya kan? Ini bertelekan. Nah. Namun terkadang beliau juga ke arah kanan. Nah, ada riwayat sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, waqad yattaki 'ala janbihil aiman. Terkadang beliau juga bertelekan ke arah sisi kanan. Ini juga fungsinya adalah yurihul jism. Membuat rehat. Nah, santainya badan. Jadi badan tidak untuk diajak santai, untuk tidak posisi capek. Dan ternyata dari cara-cara duduk ini pun adalah berpengaruh kepada kesehatan. Nah, bagus untuk kesehatan badan ketika badan sedang capek. Karena ini contoh, di antara contoh duduk-duduk yang di situ fungsinya adalah untuk rehat. Nah, qala haddatsana Humayd bin Mas'adah qala haddatsana Bisr bin Mufaddal qala haddatsana Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abihi qala qala Rasulullah sallam ala uhaddisukum bi akbaril kabair qalu bala ya Rasulullah qala al israku billah wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian qala wa sahadatuz zur au qalu zur qala famazala Rasulullah sallam yaqulu hatta qulna laitahu sakat. Hadis ahrajal Bukhari wa Muslim. Dari Abi Bakrah, dari bapaknya, qala Rasulullah sallam, Rasulullah sallam bersabda, ala uhaddisukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebesarnya dosa-dosa besar? Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallam bersabda, al-israku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa uqukul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Qala, rawi mengatakan, wa jalasa Rasulullah sallam wa kana muttaqian. Kemudian Rasulullah sallam duduk yang sebelumnya beliau dalam keadaan ittiqa, tadi bertelekan, duduk bersandar ke arah salah satu sisi, ke kiri atau ke kanan. Awalnya ittiqa beliau sambil menyampaikan faedah kepada para sahabat ilmu, beliau menyampaikan dengan mengatakan, ala uhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan tentang sebesar-besarnya dosa besar. Nah, ketika beliau menyebutkan ketiga kalinya setelah al-isra'ku billah wa uqul walidain, beliau dari itika ini kemudian duduk begini, baru menyampaikan yang ketiga, yang termasuk sebesar-besarnya dosa besar adalah syahadatuz zur, persaksian palsu, saksi palsu, au qaul zur, atau perkataan palsu. Dan Rasulullah SAW, famazala Rasulullah SAW yakuluha. Dan terus Rasulullah SAW mengatakan yang demikian. Ala wa qawlu zur. Taulah, yaitu persaksian palsu atau ucapan palsu. Terus mengulang-ulangnya sampai rawi mengatakan, hatta kulna, hingga kami mengatakan, laitahu sakata. Duhai sekiranya beliau kemudian berhenti diam. Kapan beliau mau diam? Artinya diulang-ulang oleh beliau. Nah, yang menjadi sahih di pembahasan kita dalam hal ini adalah beliau sebelumnya muttaqian, duduk bersandar ke salah satu sisi dari badan beliau, kemudian beliau duduk. Ini ittika namanya. Nah, ada ihtiba, nah, ada ittika, nah, ada istilqa, mustalqian tadi. Enam, ada murabba yang bersila tadi. Dan ada empat. Enam, di antara keadaan Rasulullah SAW dulu. Ikhwan fi din jazakumullah wa iyyakum. Pelajaran yang lain dari hadis ini adalah seorang menyampaikan ilmu, enam, dalam keadaan yakni ittika, maka ini tidak mengapa. Enam. Ya. Ketika keadaan ibaratnya bukan majelis resmi gitu, nah memberikan faedah sedang bincang-bincang atau duduk, nah maka Rasulullah SAW keadaan tadi ittika, beliau menyampaikan ilmu kepada para sahabat, baru kemudian duduk. Nah, yang pertama. Yang kedua, perhatikan sighah, konteks yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan pertama, ala uhaddisukum. Ini sangat sering Rasulullah SAW mengatakan yang demikian. Atau ala uhbirukum. Maukah aku sampaikan kepada kalian? Maukah aku beritakan kepada kalian? Ini sering. Dan ini adalah satu cara ikhwan fillah jazakumullah seorang mengajar untuk menarik perhatian para mustami, para pendengar, agar mereka konsentrasi, mau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu, supaya tidak terluput. Jadi dikondusikan dulu untuk siap. Nah, ini seorang guru sudah sewajarnya demikian ketika muridnya, apalagi ada yang ngomong sendiri, ada yang masih mungkin asik dengan apa mainan atau apa. Maka cari cara supaya pendengar atau murid-muridnya perhatian, siap perhatian untuk siap menerima ilmu. Demikianlah diantara cara Rasulullah SAW. Terkadang kalau Rasulullah SAW berbicara kepada orang, satu orang ditepuk bahu beliau, ada yang dipegang tangannya, ini Rasulullah SAW. Nah, sehingga Rasulullah SAW memancingnya dengan ala uhaddisukum. Nah, ala uhbirukum. Maukah aku beritakan kepada kalian bi akbaril kabair. Nah, yang kedua ikhwan wazari, konteks ini adalah konteks pertanyaan juga. Kalau tadi adalah sighahnya, bentuknya adalah sekarang adalah bentuk pertanyaan. Ini juga akan memancing dan menggugah, mendorong untuk para pendengar lebih yakni bisa konsentrasi, perhatian, karena bentuknya ditanya terlebih dahulu, tidak langsung ke temanya, tapi ditanya. Nah, ini jarang contoh yang dicontohkan di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tentang tiga perkara yang termasuk akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar. Yang pertama adalah yang berkaitan haknya Allah, pelanggaran terhadap haknya Allah. Yang paling besar dosa berkaitan dengan haknya Allah adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan syirik. Nah, kemudian yang berkaitan dengan hak orang tua. Nah, karena manusia yang berkaitan dengan diri kita, ikhwan fillah jazani Allah, dalam hal muamalah, dalam hal jasa dan sebagainya adalah kedua orang tua kita. Wa uququl walidain, maka dosa yang paling besar di antara dosa paling besar adalah uququl walidain. Dan disebutkan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian juga datang dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ikhwan fillah jazani Allah, haknya orang tua disebutkan setelah haknya Allah, menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua. Nah, sehingga pelanggaran yang terkait dengan hak kedua orang tua juga pelanggaran yang sangat besar, termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah hak sesama manusia, ikhwan fillah jazani Allah, yakni ketika kita harus menjadi saksi. Nah, ketika kita bersaksi dengan kedustaan, maka ini termasuk adalah akbarul kabair, syahadatuz zur, persaksian palsu, atau qauluz zur, ucapan yang palsu. Demikian faedah dari hadis ini. Di antara juga Rasulullah SAW ketika menekankan sebuah permasalahan penting, beliau mengulang-ulang ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ketahuilah yakni ucapan dusta atau syahadatuz zur, persaksian dusta. Beliau mengulang-ulang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masuk isya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.